Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah جل وعلا. Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal islam. Kita berada di atas agama Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan menjadikan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam sebagai pegangan dan pedoman dalam kita meniti kehidupan ini. Kemudian nikmat yang kedua yang juga tidak kalah besarnya yang masing-masing dari kita saat ini telah merasakannya, bahwa Allah Jalla wa'ala saat ini telah menganugerahkan kepada kita taufik, kemudahan bagi kita untuk keluar dari rumah-rumah kita, meninggalkan sejenak kesenangan duniawi kita untuk menuju salah satu majlis yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Matstama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan tidak ada sebab tujuan mereka berkumpul di rumah Allah tersebut adalah melainkan mereka membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengannya atau sebelumnya dia membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, saling mengkaji isinya, maknanya, dipelajari apa tafsirnya. Tidak hanya menuntun sebatas membaca saja, akan tetapi dia kaji makna-maknanya, isi dan kandungannya, tafsir-tafsirnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam hatinya. Hati yang ada dalam dirinya tenang karena dia yakin dan semakin yakin keimanannya kepada negeri akhiratnya. dia merasa bahwa dia sedang berada di atas rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan para malaikatnya mengelilingi majelis tersebut, duduk di antara orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji mereka di depan para malaikatnya, dipuji, disebut-sebut namanya. Tentunya ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan seorang mendatangi majelis ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaika la tadau ajnihata haridan bima yasna." Barang siapa, baik dia lelaki ataupun wanita, yang keluar dalam rangka mencari ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini adalah ilmu. Ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan fadilah, bahkan fadail, keutamaan-keutamaan yang diraih bagi mereka yang ingin mencari ilmu. Sehingga ilmu yang lainnya adalah ilmu yang tidak mendatangkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang hanya menyibukkan, akan tetapi ilmu, qala Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran, ataupun ilmu yang telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya, dan apa yang dikatakan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, itulah ilmu yang dengannya seorang ketika mencarinya akan mendapatkan sekian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu tadi jalan-jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka ridho, rela, dan mendoakan para penuntut ilmu-ilmu tadi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, kita sekarang di tempat ini tentunya ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita di tempat ini dikotori dengan tujuan-tujuan selain Allah jalla wa ala. Dikotori dengan tendensi duniawi. Sehingga itu semuanya akan menggugurkan niat kita, menggugurkan amalan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Jangan sampai niat, terkhusus masalah niat ini, barakallahu fikum, kita terlalaikan untuk terus mengoreksi. Mengoreksi niat-niat ini yang kata para ulama, ma'allastu syai'an ashaddu 'alan niyyah, tidaklah aku lebih sulit mengobati dalam diriku ini kecuali niat ini, yang sering berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang riya, kadang sum'ah, balik lagi ikhlas lagi, kadang riya, kadang sum'ah, kadang menginginkan sesuatu dari dakwah kita, dari menuntut ilmu kita, ingin sesuatu barang murah dari dunia ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di dalam kita menuntut ilmu agama, hendaknya kita berupaya untuk kita mempelajari agama tersebut sesuai dengan sumbernya. Sesuai dengan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama dari kalangan sahabat dan mereka yang telah meniti jejak para sahabat sampai saat ini. Dua hal ini harus kita perhatikan agar jangan sampai amalan kita sia-sia. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami telah menampakkan sekian dari amalan-amalan mereka di akhirat kelak. Amalan sedekahnya, amalan menuntut ilmunya, amalan ini itu, salatnya dan lain sebagainya. Kemudian amalan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang bertebangan, tidak ternilai di sisi Allah satupun. Bisa jadi amalan itu tidak ternilai dikarenakan memang karena niat kita tidak ikhlas karena Allah, ataupun amalan itu tidak mencocoki dan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ini yang kita koreksi. Butuhnya untuk kita saling mengingatkan. Terus untuk kita saling mengingatkan, jangan sampai seorang merasa cukup dengan ilmu yang sedikit yang dia dapatkan. Ilmu apabila dicari, dituntut, dipelajari, semakin dia masuk dalam samudra ilmu, semakin dia merasa jahil, semakin dia tidak mengetahui apa-apa. Itu ilmu. Maka dari itu para ulama ketika ditanya, diriwayatkan bahwa pertanyaan ini disampaikan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu wahai imam? Qala hatta al-maut atau hatta al-mamat, sampai mati. Kita menuntut ilmu itu sampai mati. Tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata lulus dan khatam di dalam menuntut ilmu. Terus seorang mempelajari ilmu itu. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sampaikan mungkin dalam pengumuman, bahwa pada siang hari ini kita sedikit memurojaah. Kenapa ana sampaikan memurojaah? Mengulang kembali ilmu yang telah kita pelajari. Walhamdulillah, di tengah-tengah antum sekian asatidah yang mengajarkan berbagai macam bidang ilmu, baik akidah, fikih, ya, manhaj dan yang sebagainya, itu sudah luar biasa. Di sini ana hanya mengulang dari apa yang mungkin mereka telah sampaikan. Maka ketika apa yang saya sampaikan ini mungkin pernah antum dengarkan dari kajian-kajian yang telah antum dapatkan dari al-asatidah, maka jadikan ilmu yang telah antum dapatkan ini sebagai bahan murojaah, mengulang kembali ilmu yang disampaikan. Karena ilmu yang terus diulang-ulang itu akan lebih melekat dalam hati kita. Jika ilmu ini adalah hal yang baru, maka jadikan ilmu ini sebagai tambahan ilmu bagi diri kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah istilah yang sangat laris, karena istilah ini merupakan jaminan keselamatan bagi seorang yang menisbahkan dirinya kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bermula dari salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushatiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, yakni seorang Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, setelah jelas baginya bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana itu al-halal, mana yang haram, jelas baginya al-haq wal-batil, jelas bagi dirinya mana itu as-sunnah, perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mana hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa, laki-laki ataupun wanita, kaya, miskin, apakah dia seorang pejabat ataukah rakyat biasa, ketika dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya al-huda, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, yang kedua dia juga mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan dia kemana dia berpaling. Dia tidak mau dengan bimbingan Rasul, dan juga dia tidak mau mengikuti bimbingan orang-orang mukminin, maka dia akan dibiarkan, hatinya berpaling. Tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan menuju jahannam, dan tempat itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bermula dari ayat inilah jalan keselamatan bisa kita ketahui dengan apa? Dengan tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, dan kita hendaknya terus mengikuti jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang-orang yang beriman? Kalau Rasul sudah jelas, Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Tapi di situ juga dikaitkan dengan yang kedua, jalannya orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berita sedih, dan ini juga merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kita. Munculnya perpecahan di tengah-tengah umat ini, sehingga perpecahan itu memang benar ada. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan, wa iftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Telah terpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan. Terpecah menjadi beberapa sektor. Dan juga kaum Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftaibu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar. Dan akan terpecah. Kenapa perlu ditekankan sataftaibu? Di situ ada ya sin yang masuk dalam fi'il mudhari' yang berarti masa yang akan datang. Dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Ini menunjukkan bahwa memang akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka golongan-golongan tadi kecuali satu, illa wahidah. Jadi perpecahan itu memang ada. Jangan khawatir pecah, kalau memang harus pecah. Akan tetapi perpecahan itu harus kita landasi dengan ilmiah, al-ukhuwah al-imaniyah wal-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas iman dan juga persaudaraan di atas al-islam harus dibangun di atas manhajun nubuwah. Ya. Harus. Barakallahu fikum. Siapa yang selamat di antara 73 golongan tadi? Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa kelompok itu wahai Rasul? Ini keutamaan para sahabat. Tidaklah para sahabat meninggalkan satupun yang meragukan mereka, meninggalkan perkara-perkara yang masih mustabihat, rancu, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Para sahabat menutup celah itu. Kenapa? Agar jangan sampai masing-masing pihak mengklaim dirinya adalah golongan yang selamat tadi. Sehingga agama ini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini melainkan agama ini telah sempurna melalui pengajaran Rasul dan juga bagaimana kondisi para sahabat. Tidaklah agama ini ditinggalkan melainkan semuanya sudah jelas. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya tentang agama ini, Rasulullah menyatakan, "Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik." Agama ini aku tinggalkan kondisinya malamnya seperti siangnya, terang benderang. Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, yang berpaling darinya, melainkan dia akan binasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang selamat itu wahai Rasul, Rasulullah menyatakan wahiyal jamaah. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menyatakan ma kana mithli ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa saja yang kondisinya seperti kondisiku di hari ini dan para sahabatku. Rasulullah tidak meninggalkan sahabatnya. Disebutkan aku dan para sahabatku. Hadis ini sesuai dengan penggalan ayat tadi. Ya. Ayat tadi disebutkan wa may yusyaqiqir rasul, yang pertama, Rasul. Anjuran untuk kita tidak menyelisihi jalannya Rasul. Untuk tetap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalam hal ibadahnya, akidahnya, ajarannya, prinsipnya, amalannya, akhlaknya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain sebagainya dari lini kehidupan ini. Kemudian Allah menyatakan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Idzan al-mu'minin min hadhil ayah. Kata-kata mu'minin di ayat ini adalah as-sahabah atau al-ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan as-sunnah? As-sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapannya maupun perbuatannya maupun persetujuannya, ini as-sunnah. Sehingga ahlus sunnah adalah seorang yang senantiasa mendasari sikapnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, jihadnya dengan as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasul, baik ucapannya, perbuatannya maupun apa? Hah? Persetujuannya. Itu al-sunnah. Mau berbuat ini mencocoki tuntunan Rasul enggak? Dikoreksi, dievaluasi. Tidak gegabah. Ya. Ini al-sunnah. Berhati-hati. Tidak sembrono. Ini al-sunnah. Wal jamaah, al-jamaah yaitu mereka yang senantiasa mengikat persatuannya, persaudaraannya di atas bimbingan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berpisah, tidaklah mereka saling mencinta, melainkan di atas ini tadi, Al-Qur'an was sunnah. Ini ahlus sunnah wal jamaah, atau dikenal dengan as wajah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ahlus sunnah wal jamaah memiliki karakter, memiliki ciri khas, memiliki sifat, yang ketika sifat itu tidak ada pada diri seorang yang mengaku ahlu sunnah, maka dia tidak disebut sebagai ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah itu tidak hanya pengakuan, tidak hanya klaim. Kullun yadda'i wasran bilailah walailah yungkir bidhaka atungkir bidhaka. Semua orang ngaku pacarnya Lailah, akan tetapi Laila mengingkarinya. Semua orang mengaku ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, bikin kaos, ya, tulisannya ahlu sunnah. Barakallahu fiik. Membuat nama organisasinya dengan ahlu sunnah, ihya usunnah, ya, dia usunnah, atau yayasannya disebut as sunnah. Boleh, harapan, cita-cita itu boleh. Tapi Islam bukan hanya sekedar pengakuan dan klaim saja. Tapi intinya adalah hakikatnya. Apakah dia benar-benar ahlus sunnah ataukah hanya sebatas ahlus sunnah jadi-jadian? Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah ahlus sunnah tidak hanya sebatas penampilan. Tidak hanya sebatas dia memanjangkan lihiyahnya, memakai jubah, ya, memakai celana atau sirwal sarawil di atas mata kakinya. Bukan itu ahlus sunnah. Bukan hanya itu, ciri itu salah satunya. Akan tetapi yang lebih dari itu, ahlus sunnah mereka adalah yang pertama senantiasa meneladani dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian kaum mukminin sebuah suri teladan yang baik. Uswatun hasanah tidak hanya dari sisi akhlak, tidak hanya ketika seorang bertemu dengan saudaranya sama muslim salam dengan senyuman, tidak hanya itu akhlak atau uswah teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya itu. Uswatun hasanah tidak hanya seseorang ketika dia berumah tangga, dia hiasi rumah tangganya dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak hanya itu. Uswatun hasanah Teladan yang baik adalah teladan yang baik dari sisi akidah. Bagaimana akidah Nabi alaihi salatu wassalam? Teladan yang baik dari sisi dakwah. Apa yang dipentingkan dari dakwah Rasul? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan mengutamakan menjadikan negeri ini menjadi negeri Islam? Kemudian dia menempuh cara-cara batil untuk menggapai cita-citanya tersebut. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam berdakwah melainkan mendahulukan perkara akidah tauhid, yaitu memprioritaskan agar umat ini benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, baik suka maupun duka, baik ketika senang maupun ketika tertimpa musibah. Ini yang diprioritaskan dakwahnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau berupaya untuk mengentaskan kesyirikan, bukan kemiskinan. Ya. Bagaimana umat ini meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah jalla wa ala? Menghindarkan umat ini dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, baik kepada benda-benda, baik kepada arwah-arwah, baik kepada penghuni kubur yang mereka yakini bahwa hal-hal tadi mempengaruhi keselamatannya, mempengaruhi rezekinya, dan yang lain sebagainya. Ini yang dihilangkan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, uswah dalam perkara jihad. Bagaimana sih jihad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Agama Islam adalah agama yang punya aturan, bukan agama yang serampangan dan sembarangan. Jangankan jihad, perkara yang besar, perkara yang kecil saja, maaf-maaf saja, perkara buang air, itu diatur di dalam Islam. Sahabat Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang musyrik, diriwayatkan yang bertanya adalah kaum Yahudi, bertanya kepada Salman, "Allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah nabimu telah mengajarkan kepada engkau segala sesuatu sampai perkara-perkara kamar mandi, perkara buang air? Kata Salman, "Ajar." Iya. Kemudian Salman menyatakan radhiyallahu anhu, "Qad 'allamana nabiyuna 'alaihi salatu wassalam wa nahana an nastanjia bil yamin wa yastanjia bi aqall min thalathati ahjar wa astaqbila al-qiblata bi bawlin aw ghaitin aw kama qala radhiyallahu anhu ajma." Sungguh nabi kami itu mengajarkan dan melarang kami ketika buang air, ya, barakallahu fikum, untuk kami membersihkan bekas najis tadi dengan tangan kanan, dilarang. Ya, ini kan hal yang sepele. Dan nabi kami mengajarkan kepada kami agar beristinja dengan tiga batu, atau melarang beristinja kurang dari tiga batu. Dan nabi kami pun melarang kita buang air atau kami buang air dengan menghadapkan diri ke kiblat. Diajarkan kecil. Masalah buang air diatur, apalagi masalah keluarga, masalah jihad. Dan perkara jihad ini adalah puncak dari agama Islam, wa dirwatu sanabihil jihad. Terlebih lagi perkara jihad diatur. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ahlus Sunnah adalah seorang yang terus mengutamakan gerakannya, amalannya, dakwahnya, jihadnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hasyr Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." dan segala apa yang Allah perintahkan dan segala apa yang Rasulullah perintahkan untuk kalian, maka ambillah perintah ini. Menunjukkan wajib untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkan. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika seorang bermudah-mudahan untuk meninggalkan, untuk tidak menaati, berupaya untuk mencocoki apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa yang besar akan menantinya. Dosa yang besar yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dicatat untuk dirinya. Dan tidak selayaknya bagi seorang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara tertentu, menetapkan untuk dia lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Lalu kemudian dia masih mencari alternatif lain, pilihan lain untuk tidak mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya tadi. Gak mau. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan kamu harus melakukan ini, tapi gak mungkin lah. Kalau seperti ini kondisinya, bagaimana nanti aku di masyarakat? Apa kata orang? Apa kata atasan? Apa kata bos nanti? Padahal ini perintah Allah dan Rasulnya. Masih kalah dengan bosnya. Ya? Apakah bosnya nanti ini akan memberikan syafaat pada dia nanti di akhirat? Belum. Ini keimanan kita diuji ketika itu. Maka enggak mudah ya, kawan. Tidak mudah ketika seorang menyatakan saya beriman kepada Allah, kemudian mudah baginya. Kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftahun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan dia menyatakan saya beriman, saya salafi, saya ahlu sunnah, dibiarkan begitu saja kemudian tanpa diuji, tanpa dikasih balasan, tanpa dikasih ujian, malapetaka, musibah, bencana, cercaan, makian yang menyesakkan dadanya. Dan jangan mengira kemudian tenang ya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dikasih ujian. Kemudian Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ujian, fitnah ya, baik itu fitnah syubhat yang datang kepada hati manusia berupa kerancuan-kerancuan dalam memahami sebuah permasalahan din. Ini halal apa haram? Nah, ini fitnah syubhat. Aku lakukan inilah. Tapi gimana ya dengan ini? Anak dengar hadis ini enggak membolehkan. Tapi aku butuh ini. Bingung. Ya ini fitnah syubhat. Atau bisikan-bisikan yang di sana jelas-jelas menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fitnah syubhat. Ini lebih mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena sedikit sekali seorang yang faham kalau itu adalah sebuah fitnah. Sedikit sekali. Berbeda dengan fitnah satunya, yaitu fitnah syahwat berupa dorongan hawa nafsu yang terus menawarkan kepada dalam hati-hati manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang mengenali kalau ini adalah dosa, ini adalah kemaksiatan, mengenali. Tapi kalau fitnah syubhat, butuh ilmu untuk menangkalnya. Butuh bimbingan dari orang-orang yang berilmu untuk mendeteksinya. Siapa ini yang kena syubhat? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kata Allah, telah aku beri fitnah kaum terdahulu, umat sebelum kalian. Maka dengannya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya, jujur dalam ikrarnya, dan siapa di antara mereka yang dusta, hanya ngaku-ngaku. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita takut, ya. Makanya kita koreksi terus. Kita butuh peringatan-peringatan, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mukminin. Salinglah kalian memberi nasihat, peringatan, ditegur. Ini wajib bagi kita untuk saling menegur, saling menasihati. Sampaikan jazakallahu khair ya akhi, aku menasihati ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas engkau dengan kebaikan. Teguran dan nasihat itu penting. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh nasihat. Karena dengan nasihat itu seorang akan teringat dari kelalaiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang senantiasa saling menasihati, saling mengingatkan dengan ar-ribh, keberuntungan. Allah akan selamatkan dia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah dasar kita awal pertama kali belajar, yaitu di dalam tafsir surat Al-Asr. Allah sebutkan di situ, di antara ciri orang-orang yang keluar dari kerugian selain dia beriman dan beramal saleh, apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasihatilah kalian dengan di atas al-haq. Allah gandengkan di sana. Jangan sampai nasihat itu bukan di atas al-haq. Dan dipahami dari ayat ini, ketika nasihat itu al-haq, nasihat itu benar bila Qur'an wa sunnah, maka tidak ada jalan lain untuk kita taat. Jangan ditawar-tawar. Jangan logika yang lain atau perasaan. Jangan. Ya. Nasihat. Wa tawasau bis-sabr, dan hendaknya kalian saling menasihati tetap di atas kesabaran. Apa sih sabar itu? Disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman, di tafsir Kalamil Mannan, yaitu tafsir As-Sa'di, bahwasanya as-sabr yang qasimu ila thalathati aqsam. Kesabaran itu terbagi menjadi tiga. Jadi kalau orang mengucapkan sabar, maka tiga hal ini tercakup di dalamnya. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk tetap seorang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk orang yang sabar ketika dia diberi ujian, ketika dia diberi nasihat, kemudian dia menyimpang dari jalan siratul mustaqim. Enggak sabar dia. Itu sabar yang pertama. Tetap berada di atas koridor syariat. Sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Bukan seorang yang sabar manakala dia diberikan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian dia masih bergelimang dengan kemaksiatan. Diperingatkan tentang bahayanya duduk dengan ahlul batil, dengan ahlul ahwa. Ya. Kemudian dia masih berkumpul, ya, saling bekerja sama dalam dakwah katanya. Maka itu bukan apa? Sabar. Barakallahu fiik. Kemudian as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar dengan ketetapan dan takdir Allah yang tidak menyenangkan. Kenapa dikatakan takdir Allah yang tidak menyenangkan? Menyenangkan, yakni takdir Allah itu pada hakikatnya baik semuanya. Akan tetapi takdir yang baik dan buruknya itu jika ditinjau dari sisi manusianya yang merasakannya. Semuanya takdir Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Yang merasakan baik dan tidaknya adalah manusia itu sendiri. Biasanya takdir yang jelek itu adalah kesusahan, kesempitan, ya, kerugian, dagang modal 300 ribu, ya, untungnya sedikit 50 ribu, untuk bayar karyawan aja nggak cukup. Nah, ini biasanya ya sudah takdir, ya takdir dirasakan, aduh, kok nggak menyenangkan takdirnya. Ini manusia. Padahal kalau dia kaji, ya, kalau dia resapi, itu merupakan takdir yang menyenangkan dan takdir yang baik bagi dirinya. Ketika dia memahami bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanyalah berusaha. Untung dan ruginya itu telah diatur oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Semoyo apapun, sekuat apapun dia di dalam bekerja setiap harinya, ketika Allah catat dengan rizki yang sekian, maka sekian itu dia dapatkan. Kalau dia memahami hal itu, maka akan muncul keimanan dalam dirinya. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, barakallahu fikum, telah menetapkan segala takdirnya baik rezekinya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah dan bencana yang muncul. Allah menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Ya. Disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri, disebabkan karena kemaksiatannya, karena pelanggarannya, kezalimannya, kesyirikannya, Allah kemudian menimpakan musibah itu, kerusakan itu di darat dan di lautan. Darat berupa banjir, longsor, gempa bumi, ya, di lautan tsunami dan yang sebagainya. Kenapa? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu? Liyudziqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan dari berbagai macam bentuk pelanggaran. Biar merasakan dia. Kemudian Allah sebutkan hikmahnya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lagi bahwa wajib bagi kita untuk terus at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, senantiasa saling menasehati di atas al-haq. Dan memang diri kita ini, hawa nafsu ini, memang lebih condongnya kepada kejelekan. kita semuanya. Hati-hati kita, barakallahu fikum, sangat cepat untuk keras dibandingkan melembut hati kita itu untuk menerima nasihat-nasihat. Kadang keras hati kita ini, gak mau menerima, baik karena gengsi atau karena sombong, meremehkan dari orang yang telah menasihatinya. Kamu itu siapa? Lulus lu, gua aja gak lulus. Hada hisamun, ini kucing. Hisamun kucing. Hisamun kitun, gak bisa bedakan. Mau nasihatin aku? Apa kamu? Ya. Ini apa? Hal-hal yang menolak seorang dari nasihat. Sombong. Meremehkan saudaranya. Barakallahu fi. Selama al-haq, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Maka hidupkan ya ahlas sunnah, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Sabar. Kalau memang itu benar, terima. Tinggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kita dalam rangka meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada dua orang atau lebih, tiga orang, empat orang, kemudian mereka berpecah, melainkan di dalamnya ada seorang yang telah berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perpecahan itu muncul karena di sana ada kemaksiatan. Perpecahan itu muncul karena di sana Adam, tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tidak ada rasa untuk sikap, ya, bersikap kesatria untuk menerima nasihat-nasihat itu selama nasihat itu didasari di atas Al-Qur'an wa sunnah wa aqwal sahabat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi apa? Ciri al-sunnah yang pertama, Abu Raisa. Abu Raisa kena terus karena paling dekat dengan Anda. Ya. Senantiasa mengamalkan apa yang diamalkan. Senantiasa mengamalkan apa yang diamalkan oleh apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan hati-hati kita ketika kita mencoba untuk meninggalkan dan menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Balasannya di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati. Tahdzir. Awas. Waspada. Orang-orang yang senantiasa menyelisihi, menyimpang, tidak mau mengikuti perintahnya, yakni perintah Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka fitnah, yaitu penyakit, musibah yang langsung menimpa hatinya. Fitnah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bisa berupa kesyirikan, kemaksiatan ataupun kebid'ahan. Ini ancaman yang pertama ini, hukuman yang pertama ini, agar yang pertama ini lebih besar dibandingkan yang kedua walaupun mengerikan. Ya. Lebih keras yang pertama ini dibandingkan balasan yang kedua nanti, walaupun yang kedua itu mengerikan. Kenapa? Karena ketika hati seseorang itu condong kepada kemaksiatan, senang dengan perkara-perkara yang berbau maksiat, senang dengan perkara-perkara syubhat, maka balasannya tidak hanya di dunia, di akhirat dia akan lebih parah, akan besar ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, au yusibahum adzabun alim, balasan bagi mereka yang menyelisih perintah Rasul adalah dan Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Muncul bencana, Allah timpakan barakallahu fikum bencana alam, kematian, ya, banjir, longsor dan lain sebagainya. Bencana itu ngeri juga. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara ciri dari ahlu sunnah dia senantiasa mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Dia senantiasa mendahulukan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam dibandingkan yang lainnya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bebatuan dari langit ketika aku mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kamu bantah atau kalian bantah dengan, tapi Abu Bakar dan Umar menyatakan demikian. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang tidaklah Nabi itu mengucapkan kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap melainkan ucapan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Barakallahu fiikum. Apa? Hampir-hampir Allah timpakan bebatuan dari langit. Ini menunjukkan bahwa besarnya dosa seseorang yang membantah, berkelit, berkira dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sejajarkan ucapan Rasul ini dengan ucapan sahabat. Ucapan sahabat saja tidak boleh, padahal mereka adalah orang-orang mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapan yang selain itu, ucapan syekhnya, ucapan kiainya, ucapan ustadznya, lebih-lebih lagi. Ya akhi, ada salah satu riwayat dari Rasul bahwa yang demikian itu tidak boleh. Tapi syekhku ini mengatakan demikian, kiaiku enggak seperti itu, ya, guruku enggak seperti itu. Hati-hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ahli tafsir dari kalangan sahabat, khawatir dan takut ketika umat ini mensejajarkan, ya, menjadikan tandingan bagi ucapan Rasul dengan ucapan yang lainnya. Wajib bagi seorang untuk mengutamakan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam dibandingkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid memberikan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalla Allah au tahlili ma harrama Allah faqad ittaqadahum arbaban min dunillah. Ngeri lagi ini. Barang siapa yang menaati para ulama dan juga para umara, pemerintah-pemerintah di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa ala, maka sungguh dia telah menjadikan mereka ulama dan umara itu arbaban, rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita cukupkan ya. Sudah sholat zuhur, lanjut lagi. Berarti ini kita akhiri dulu ya. Ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita break dulu untuk sholat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.